Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. dalam pembahasan kita pada kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, kita telah sampai pada hadis yang ke-25, yang dimana kandungan dari hadis ke-25 ini adalah tentang makna sedekah, dimana kebanyakan manusia menganggap bahwasanya sedekah, yaitu sedekah, hanya dapat dilakukan dengan al-mal, yaitu dengan harta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini bahwasanya sedekah tersebut tidaklah hanya dengan harta saja. Namun banyak perkara yang seseorang mampu dan mudah untuk melakukannya, ternyata termasuk perkara sedekah. Jadi ini kemudian mendefinisikan ulang makna sedekah tersebut bagi banyak dari kalangan umat Islam yang mereka hanya kemudian mengira bahwasanya yang namanya sedekah adalah dengan harta. Namun ternyata tidak demikian. Maka insyaallah kita akan membaca penjelasan dari hadis ini yang dituliskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sebagian manusia dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qala wa haula'i fuqara, dan mereka itu yang bertanya kepada Rasulullah adalah orang-orang fakir. Zahaba ahlud dusuri bil ujur, orang-orang yang memiliki harta yang melimpah mereka telah pergi dengan membawa semua pahala-pahala. Qala yani ahlal amwali zahabu bil ujur, yaitu orang-orang yang memiliki harta-harta, maka mereka membawa pahala-pahala secara keseluruhan. Qala ya'ni ikhtassu biha, yaitu yang mereka maksudkan orang-orang yang memiliki harta tadi mengkhususkan atau kemudian mengambil semua harta atau mengambil semua pahala tersebut seakan-akan pahala-pahala tadi khusus dan hanya milik mereka, diambil semuanya, tidak disisakan bagi orang-orang yang fakir. Kemudian para sahabat tadi menjelaskan maksudnya, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, dan mereka dapat bersedekah dengan kelebihan harta-harta mereka. Qala fahum syarakul fuqara fi sholati was-shaum. Maka orang-orang kaya tadi sama keadaannya dengan orang-orang yang fakir dalam perkara sholat dan puasa, sama-sama mengerjakan, sama-sama mendapatkan pahala dari dua ibadah ini, walaupun tentu saja pahala masing-masing kemudian berbeda tergantung keikhlasannya dan mutaba'ahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka pun bisa melakukan ibadah ini dan kemudian mendapatkan pahala dari kedua ibadah ini. Qala wa fadaluhum fi shadaqah, dan mereka unggul atas orang-orang yang fakir dari sisi sedekah. Bisa bersedekah dengan sedekah yang banyak sehingga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah mereka tersebut. Ini yang kemudian tidak bisa dilakukan oleh orang-orang fakir. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan bagi kalian sesuatu yang kalian bisa bersedekah dengannya. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengkoreksi bahwasanya pemahaman mereka tentang sedekah kurang tepat. Mereka menganggap sedekah itu ya hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berharta. Padahal orang-orang yang tidak berharta pun bisa kemudian memberikan sedekah mereka dengan cara-cara yang lain yang itu teranggap sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kebanyakan manusia tidak mengetahui bahwasanya itu adalah sedekah. Qala ila akhirih, sampai akhir dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala lam ishtaka al-fuqara'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang fakir mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu dhahaba ahlud dhuthuri bil ujur, bahwasanya orang-orang yang memiliki harta sudah pergi dengan membawa seluruh pahala. Yusalluna kama yusallun, mereka salat sebagaimana mereka orang yang fakir salat. Wa yasumuna kama yasumun, mereka pun orang yang kaya berpuasa sebagaimana orang yang fakir berpuasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, namun mereka bisa bersedekah dengan kelebihan dari harta-harta mereka. Qala ya'ni wal fuqara la yatasaddaqun, yaitu yang dimaksud bahwasanya orang-orang yang fakir tidak bisa bersedekah. Mereka unggul dari sisi ini, orang-orang yang kaya bisa bersedekah, orang-orang yang fakir tidak bisa bersedekah. Qala bayyana lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam shadaqatal lati yutiqunaha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka orang-orang yang fakir tersebut jenis sedekah yang mereka mampu untuk melakukannya, jenis-jenis sedekah yang mereka mampu untuk melakukannya. Jadi sebenarnya as-shadaqah dalam makna yang lebih luas yaitu isalu al-khairi ilal ghair, memberikan kebaikan kepada orang lain apapun bentuknya hal tersebut. Kebaikan apapun itu bisa jadi berupa harta, bisa jadi pula berupa kebaikan jasa, atau bisa berupa nasihat. Maka ini adalah sedekah. Dan bahkan ternyata berbuat baik kepada diri sendiri itu pun ternyata sedekah. Berbuat baik kepada diri sendiri dengan melakukan amalan-amalan soleh, zikir-zikir yang disebutkan di sini itu pun ternyata sedekah. Nah, dari sisi apa dikatakan sedekah? Dikatakan sedekah bahwasanya dia telah berbuat baik terhadap diri sendiri karena dengan amalan-amalan tersebut dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia ketika beribadah tersebut, bertasbih, bertahlil, bertahmid, bertakbir, itu memberikan sedekah bagi dirinya sendiri, nanti akan dia dapatkan pahalanya dan balasannya ketika pada hari kiamat kelak dia melihat hasil dari zikir-zikirnya tersebut. Jadi itu makna sedekah, memberikan kebaikan bagi orang lain, dan ternyata dalam hadis ini pun memberikan kebaikan bagi diri sendiri dianggap sebagai suatu sedekah. Maka Nabi di sini menjelaskan kepada mereka tentang jenis-jenis sedekah yang mereka mampu lakukan. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan bagi kalian perkara yang kalian bisa bersedekah dengannya? Di sini pertanyaan yang diajukan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin tahu, bukan. Tapi ini adalah bentuk pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dimulai suatu penjelasan dengan pertanyaan, maka orang yang mendengarkan akan lebih memperhatikan, ya. Ketika dimulai dengan pertanyaan, maka mereka ketika dilontarkan pertanyaan tersebut, mereka akan bertanya-tanya dalam hati mereka, sehingga ketika disebutkan jawabannya, mereka benar-benar ingin tahu jawaban dari pertanyaan yang sudah dilontarkan. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada mereka, bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan perkara yang kalian bisa bersedekah dengannya? Maka orang yang mendengarnya akan bertanya dalam hatinya, perkara apa itu yang saya bisa bersedekah dengannya? Saya tidak memiliki harta. Jadi ini apa yang dimaksud? Ya, ini adalah suatu cara pengajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cara yang baik dalam menyampaikan faedah, menyampaikan pengajaran. Ya, nah, setelah para sahabat mendengar pertanyaan tersebut dan kemudian bertanya-tanya dalam diri mereka, baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya setiap ucapan tasbih adalah sedekah. Qala rahimahullah, yakni qaulal insan subhanallahi sadaqah. Yaitu bahwasanya perkataan seorang manusia, subhanallah, memuji Allah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah suatu sedekah. Naam. Qala wa kullu takbiratin sadaqah. Dan setiap ucapan takbir adalah sedekah. Qala ya'ni idza qala Allahu akbar fa hadhihi sadaqah. Itu yang dimaksud adalah apabila dia berkata Allahu akbar, maka ini adalah sedekah juga. Qala wa kullu tahmidatin sadaqah. Dan setiap tahmidah, setiap ucapan tahmid adalah sedekah. Qala ya'ni idza qala alhamdulillah fa hadhihi sadaqah. Yakni apabila seorang mengucapkan alhamdulillah, maka ini adalah dianggap sebagai suatu sedekah. Qala wa kullu tahlilatin sadaqah. dan setiap ucapan tahlil adalah sedekah. Qala ya'ni idza qala la ilaha illallah fa hadhihi shadaqah. Yaitu apabila dia mengucapkan la ilaha illallah, maka ini adalah sedekah pula. Jadi di sini disebutkan 4 macam takbir atau 4 macam zikir yang teranggap sebagai sedekah, namun disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh bahwasanya tidak terbatas hanya kepada 4 zikir ini. Namun kemudian zikir-zikir yang lain pun teranggap sebagai sedekah. Adapun disebutkannya 4 zikir ini, dikarenakan keempat zikir ini apabila digabungkan, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ini adalah zikir yang paling afdal, termasuk yang paling afdal, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya ucapan yang seperti ini adalah khairun mimma tala'at alaihi syams. Ini lebih baik daripada perkara yang matahari terbit atasnya, itu dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya kalimat ini, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, ini yang paling afdolnya. Nah, maka disebutkan dalam hadis ini. Adapun zikir-zikir yang lain itu tetap adalah zikir-zikir yang disyariatkan dan termasuk sedekah. Nah, diperbanyak zikir-zikir yang lainnya. Qala wa amrun bil ma'rufi dan memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf. Qala ya'ni idza amara syakhsan an yaf'ala ta'atan fa hadhihi shadaqah. Yaitu apabila seseorang atau apabila dia memerintahkan seseorang untuk melakukan ketaatan, maka ini adalah sedekah. Yang namanya ma'ruf itu ma'urifa husnuhu, apa-apa yang dikenal kebaikannya, dikenal bahwa ini adalah sesuatu yang baik, itu ma'ruf. Ya, yaitu dikenal sebagai suatu yang baik, suatu yang hasan dari tinjauan syariat, yaitu kembalinya kepada tinjauan syariat. Ya. Maka perkara yang ma'ruf adalah perkara-perkara yang dianggap baik di dalam syariat, itu adalah perkara-perkara yang ma'ruf. Qala wa nahyun an munkarin, dan juga melarang dari kemungkaran. Qala yani idza nahaa syakhsun an munkarin fa inna dzalika shadaqah, yaitu apabila dia melarang seseorang dari perkara kemungkaran, maka ini adalah suatu shadaqah, anggap sebagai sedekah. Yang apabila kita lihat, memang dua perkara ini adalah memberikan kebaikan bagi orang lain. Adapun tadi seperti tasbih, takbir, tahmid, tahlil, ini manfaatnya tidak muta'addi, yaitu tidak menjangkau orang di sekitar orang yang bertasbih tadi. Adapun amru bil ma'ruf dan nahyu anil munkar, ini memang memberikan kebaikan kepada orang lain. Jadi ada dua jenis sedekah, ada yang kemudian sedekah pada diri sendiri dengan mengucapkan zikir-zikir tadi, ini terhitung sebagai sedekah. Demikian pula memberikan kebaikan kepada orang lain, ya, walaupun bukan dengan harta tapi dengan nasihat, memerintahkan kepada yang perkara-perkara yang baik, melarang dari perkara-perkara yang mungkar, ini adalah termasuk sedekah kepada orang tadi. Dan bahkan sebagaimana yang sudah kita baca pada kesempatan yang telah lalu, Ibnu Daqiq Al-Aid menganggap bahwasanya al-amru bil ma'ruf dan nahyu anil munkar ini lebih afdal daripada tadi yang disebutkan seperti zikir-zikir. Kenapa? Karena hukumnya dalam Islam adalah fardu kifayah. Adapun zikir-zikir tadi adalah zikir-zikir yang mustahab untuk seorang mengisi waktunya dan membahasahi lisannya dengan zikir-zikir tersebut, ini sesuatu yang mustahab. Nah, Adapun al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar adalah suatu yang fardu kifayah. Fardu tapi dilihat kepada keseluruhan dari suatu masyarakat. Ya, apabila ada yang atau sudah ada beberapa orang yang mencukupi dalam masyarakat tersebut yang memerintahkan terhadap perkara yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar, maka sudah gugur kewajibannya dari yang lain. Namun apabila belum cukup orang-orang yang kemudian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar, maka masih wajib bagi yang lainnya untuk ikut serta dan kemudian ikut andil dalam memperbaiki masyarakatnya, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Masih belum gugur kewajiban. Nah. Ya, kalau kita mau lihat kepada masyarakat kita sekarang ini, maka kita tidak bisa berkata telah gugur kewajiban kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, karena sungguh sangat sedikit orang-orang yang mau ikut andil dalam perkara ini, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, karena mental yang sudah terbentuk pada zaman sekarang adalah mental yaitu apa namanya, egosentris. Ya, egosentris ya, artinya hanya kemudian melihat kepada diri sendiri, saya kamu ya. Apa yang kamu lakukan tidak bermadarat bagi saya, apa yang saya lakukan tidak bermadarat bagi kamu, maka apa urusannya saya sama kamu, apa urusannya kamu sama saya. Ya sudah, masing-masing mengurus dirinya masing-masing, mengurus diri-dirinya sendiri-sendiri. Padahal bukan seperti itulah yang diajarkan di dalam syariat Islam. Syariat Islam mengajarkan apabila ada perkara-perkara yang mungkar yang dilakukan dalam masyarakat, harus ada yang kemudian mengingkarinya. Harus ada yang kemudian mengingkarinya sesuai dengan kemampuannya. Nah, maka kita berusaha untuk terus melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Nah, menjelaskan kepada masyarakat tentang perkara-perkara yang salah di dalam atau yang telah tersebar di masyarakat. Nah, dan juga mendorong mereka untuk mengerjakan perkara-perkara ma'ruf yang sudah banyak ditinggalkan. Nah, berupa perkara yang wajib dan juga perkara-perkara yang sunnah. Nah, hendaknya kita bersemangat untuk hal tersebut. Qala rahimahullah, wa fi budhi ahadikum shadaqah, dan dalam kemaluan salah seorang dari kalian ada sedekah. Qala yani dzatar rajulu zaujatahu fa inna dzalika shadaqah. Yani maksud adalah apabila seorang laki-laki mendatangi istrinya, maka itu adalah termasuk sedekah. Qala wa kullu hadza yutiquhu al-fuqara, dan semua perkara yang disebutkan ini dimampui oleh orang-orang yang fakir. Ya, semuanya dari awalnya sampai akhirnya, dari tasbih sampai yang terakhir, mendatangi istrinya, itu sesuatu yang mudah bagi mereka, bisa mereka melakukannya. Qala rahimahullah, qalu ya Rasulullah, ayadi ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Wahai Rasulullah, itu mereka berkata, orang-orang yang bertanya tadi, wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kita mendatangi syahwatnya, kemudian dia mendapatkan pahala dari dari perbuatan yang tersebut? Qala rahimahullah, zakaru dzalika litaqriri qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyebutkan dan bertanya tentang hal ini untuk kemudian menetapkan dan kemudian menegaskan kembali tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah mereka dengar, wa fi budhi ahadikum shadaqah, dan dalam kemaluan salah seorang dari kalian ada sedekah. Qala wa laisa li syaki fi hadza, dan bukan yang mereka maksudkan adalah ragu tentang hal tersebut. Mereka tidak ragu sama sekali. Qala li annahum ya'lamuna anna ma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa huwa haq. Mereka tidak ragu karena mereka mengetahui apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah kebenaran. Qala lakin aradu an yuqarriru dzalika, akan tetapi mereka ingin untuk lebih mempertegas hal tersebut. Mereka yakin itulah suatu yang benar. Namun ketika mereka mengetahui sisi pendalilannya, kok bisa dikatakan kemudian seorang mendatangi istrinya dia mendapatkan pahala? Ketika mereka tahu alasannya, ketika mereka tahu sebabnya, mereka tahu karena ini dan itu, maka apa? Lebih kuat keyakinan mereka terhadap hal tersebut. Dari awalnya mereka tahu itu betul, betul sudah, ya. Tidak perlu dipertanyakan lagi kebenarannya. Mereka tidak ingin mempertanyakan kebenarannya, tapi ingin lebih mempertegas, mempertegas keyakinan mereka terhadap perkara tersebut. Ketika mereka sudah mengetahui sebabnya, maka lebih mempertegas lagi keyakinan mereka, memperkuat lagi keyakinan mereka terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Faqalu, maka mereka berkata, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Maka mereka berkata, wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kita itu mendatangi syahwatnya kemudian dia mendapatkan pahala dari hal tersebut? Nah, untuk mempertegas dan memperkuat keyakinan yang mereka sudah yakini sebelumnya. Qala wa nadhiru dzalika qawlu Zakaria. Dan yang semisal dengan itu adalah perkataan Nabi Zakaria, dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bahwasanya Zakaria berkata sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibaru wa imra'ati 'aqir." Surat Ali Imran ayat ke-40. Wahai Rabbku, bagaimana aku bisa mendapatkan seorang anak? Ini ketika sudah diberikan kabar gembira Nabi Zakaria. Selama ini menunggu kelahiran seorang anak, kemudian datang malaikat yang memberikan kabar gembira baginya bahwasanya akan lahir baginya seorang anak. Maka dia pun bertanya, Nabi Zakaria bertanya, wahai Rabbku, bagaimana mungkin aku mendapatkan seorang anak? Dan aku telah sampai kepada umur yang tua. Sampai kepada umur, itu bukan dewasa, itu apa? Umur masa tua. Sudah sampai kepada masa tua. Sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Sudah lama sekali. Nah, sejak awal menikah, tidak memiliki anak. Bagaimana mungkin? Ini surat Ali Imran ayat ke-40. Nah, yang ini seperti apa yang disampaikan oleh sahabat dan ditanyakan oleh sahabat di sini, bukan karena ragu, tapi ingin kemudian mempertegas keyakinan yang ada di dalam hati Nabi Zakaria tentang akan lahirnya seorang anak dari rahim istrinya. Itu yang ingin dia tegaskan dan perkuat keyakinannya. Qala arada an yuqarrira dzalika wa yuthabbitahu ma'a annahu musaddiqun bihi, yaitu beliau ingin menegaskan dan memperkuat tentang apa yang sudah didengarnya walaupun dia sudah mempercayainya. Dia telah mempercayainya ketika mendengarkan dari malaikat. Ya, malaikat seorang yang atau makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbohong. Dikarenakan malaikat adalah makhluk yang memang diciptakan dalam keadaan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan apa yang memang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ini yang disampaikan kepada Nabi Zakaria, maka memang benar ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah suatu kebenaran. Namun Nabi Zakaria pada awal mendengarnya pun sudah mengakuinya dan sudah mengetahui bahwasanya adalah suatu kebenaran. Hanya ingin mempertegas kembali. Qala rahimahullah. Qala, Nabi pun bersabda, "Ara'aitum law wada'aha fi haramin, akana 'alayhi fiha wizrun?" Tidakkah kalian lihat apabila dia meletakkan syahwatnya pada perkara yang haram, bukankah dia kemudian mendapatkan dosa? Qala wal jawabu na'am. Dan jawabnya tentu saja na'am, ya. Memang jawabnya adalah ya, tidak perlu dipertanyakan lagi. Na'am. Qala na'am yakunu 'alaihi wizrun. Ya, dia mendapatkan dosa dengan perkara tersebut apabila dia meletakkan syahwatnya kepada perkara yang haram, yaitu zina. Atau waliyadzubillah liwab dan yang lain sebagainya, itu adalah perkara yang berdosa apabila dia melakukannya. Qala fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka demikian pula apabila dia meletakkan syahwatnya pada perkara yang halal, maka dia akan mendapatkan ajar karenanya. Qala wa hadzal qiyasu yusammunahu qiyasal aksi. Dan qiyas seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di sini, para ahli usul menamakannya sebagai qiyasul aks, qiyas kebalikan. Qiyas kebalikan. Qala ya'ni kama anna 'alaihi wizran fil haram yakunu lahu ajrun fil halal. Jadi yang dimaksud kias kebalikan, sebagaimana apabila dia meletakkannya pada suatu yang haram, maka dia akan mendapatkan dosa, demikian pula dia akan mendapatkan pahala apabila dia melakukan yang halal. Nah, jadi ini adalah kias kebalikan. Kias kebalikan. Memperbandingkan dua keadaan yang berbeda. Dua keadaan yang saling bertolak belakang. Satu halal, satu haram. Ketika keadaannya haram, dia mendapatkan dosa. Maka ketika kebalikannya keadaannya halal, maka yang dia dapatkan pun kebalikannya, itu apa? Pahala. Itu namanya kias kebalikan. Kias kebalikan yang sudah kita sebutkan ada khilaf. Perselisihan di antara ahli usul yang kemudian sebagian mereka menyebutkan bahwasanya ini adalah sesuatu yang bisa diamalkan, dan sebagian dari mereka ada yang menyatakan tidak bisa diamalkan. Namun hadis ini adalah dalil bagi yang kemudian menetapkan qiyasul aks, qiyas kebalikan, itu bisa diamalkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengamalkan yang seperti ini. Qala faqala sallallahu alaihi wasallam idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Apabila dia meletakkannya pada perkara yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala. Nah, yang disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullahu taala, bahwasanya di situ ada khilaf di antara para ulama, apakah kemudian diwajibkan untuk, atau kemudian apakah dia itu mendapatkan pahala ketika dia melakukan hal tersebut tanpa niat atau harus dengan niat. Ya, tanpa niat dia mendatangi istrinya, kemudian tanpa niat untuk melindungi dirinya dari zina, melindungi dirinya dari perkara yang haram. Nah, tanpa niat apa-apa kemudian dia mendapatkan pahala ataukah harus dengan niat? Nah, kebanyakan ulama menyatakan harus dengan niat. Kebanyakan ulama harus menyatakan harus dengan niat. Kenapa? Karena walaupun zahirnya dari hadis ini seakan-akan tanpa niat pun kemudian dia akan mendapatkan pahala, zahir dari hadis ini kita bisa memahami seperti itu. Tapi apabila dilihat pada hadis-hadis yang lain dan juga dalam ayat-ayat Al-Quran, maka selalu kemudian pahala-pahala yang di kaitkan dengan perkara yang mubah, dengan perkara yang sebenarnya boleh saja, nah itu selalu dikaitkan dengan niatnya untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam hadis dinyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maknanya apabila seorang itu kemudian memberikan makan kepada keluarganya ibtigha wajhillah, untuk mencari wajah Allah, nah, maka dia akan mendapatkan ajar, akan mendapatkan pahala dengannya, ya, dikaitkan dengan niatnya, harus ada niatnya, berinfak atau kemudian mencari nafkah, memberikan nafkah kepada keluarganya, kemudian dikaitkan dengan niat mencari wajah Allah, ya, walaupun dalam hadis ini tidak ada syarat harus berniat, namun dilihat dari hadis-hadis yang lain, dari ayat-ayat Al-Quran, maka banyak dari ayat-ayat Al-Quran dan banyak dari hadis-hadis yang kemudian mengaitkannya, selalu mengaitkannya dengan niat. Maka demikian pula hadis ini dikaitkan dengan hadis yang lain, dikaitkan dengan hadis yang lain, maka harus dengan niat. Niatnya yaitu dia menjaga dirinya dari sesuatu yang haram, ya, dia menjaga dirinya dari zina, maka dia menikah dan kemudian mendatangi istrinya dengan niat untuk menjaga dirinya dari zina, maka inilah yang kemudian akan mendapatkan pahala. Dia mengetahui bahwa zina dilarang oleh Allah. Dia ingin melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghindari dan dengan menghindari zina, melakukan ketaatan kepada Allah dengan menghindari zina, menaati syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menikah. Dengan itu dia mendapatkan pahala, sehingga dia mendatangi istrinya dengan niat melindungi diri dari perkara-perkara yang haram. Qala rahimahullahu taala fi hadzal hadits min al fawaid. Di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Al-ula hirsu sahabati radhiyallahu anhum ala as-sabqi ila al-khairat. Yang pertama adalah semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum untuk bersegera, untuk berlomba dalam perkara kebaikan. Kita lihat orang-orang fakir dari kalangan para sahabat, mereka tahu bahwasanya mereka itu tidak bisa bersedekah. Mereka tahu bahwasanya orang-orang yang kaya itu unggul atas mereka dari sisi ini, dari sisi ibadah sedekah. Tapi mereka tetap tidak mau kalah. Maka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan solusi dari perkara ini. Bagaimana kemudian saya bisa mendahului orang-orang yang kaya tersebut, bisa melebihi orang-orang yang kaya tersebut dari sisi amalan, ya. Mereka melihat pada diri mereka ada kekurangan, maka mereka ingin untuk kemudian menutup kekurangan tersebut dengan perkara-perkara yang lainnya, dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka inilah kemudian semangat para sahabat dalam berlomba dalam perkara kebaikan. Maka kita pun hendaknya seperti itu. Ketika melihat kita memiliki kekurangan dari sisi harta misalnya, tidak bisa bersedekah yang banyak, maka hendaknya kita mencari celah-celah yang lain untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa puasa ya puasa, bisa banyak mengaji, bisa banyak berzikir. Nah, ada juga yang kemudian merasa dirinya tidak kuat untuk sholat malam, tidak kuat untuk berpuasa. Nah, namun hartanya banyak, ini kebalikannya. Maka bisa kemudian dia banyak mencari pahala dengan cara mensedekahkan hartanya, rajin dan giat dalam mensedekahkan hartanya dan yang lain sebagainya. Apabila dia memiliki kekurangan dari satu sisi, maka hendaknya dia bersemangat untuk beribadah kepada Allah dan beramal dari sisi yang lain. Qala tsaniyatu, yang kedua, yang bagi lil insani idza dzakara syai'an an yadhkura wajhahu. Sudah sepantasnya bagi seseorang itu apabila menyebutkan suatu perkara, maka dia menyebutkan sisi pendalilannya atau alasannya, menyebutkan alasannya, menyebutkan suatu perkara, ya, kemudian hendaknya dia menyebutkan alasan kenapa kemudian dia menyebutkan perkara tersebut. Yaitu apabila perkara pertama yang dia sebutkan tadi kira-kira belum bisa difahami oleh orang yang mendengarkan, ya, karena belum jelas. Maka sebutkan sisi pendalilannya dan kemudian alasannya sehingga menjadi jelas. Sebagaimana dalam hadis ini, dalam ucapan sahabat yang bertanya, qala li anna sahabat lamma qalu, karena sahabat itu ketika mereka berkata, bertanya kepada Rasulullah, dhahaba ahlud dzuthuri bil ujur, orang-orang yang kaya telah pergi dengan membawa pahala-pahala. Perkataan ini kalau dilihat dari perkataan ini saja, tidak dilihat dari penjelasannya, maka belum jelas. Ya, maka kemudian para sahabat menjelaskannya setelahnya supaya duduk perkaranya jadi apa, kemudian difahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa sih yang dimaksud. Nah, qala bayyanu wajha dzalik, maka kemudian mereka menjelaskan sisi perkataannya tersebut, kenapa mereka kemudian mengatakan perkataan tersebut. Faqalu yusalluna kama nusalli, maka mereka pun kemudian berkata, menjelaskan tentang tadi permasalahan pertama yang disebutkan, mereka itu sholat sebagaimana kami sholat, ila akhiri, sampai akhir daripada perkataan mereka, ya, yang di situ intinya bahwasanya mereka bisa bersedekah namun kami tidak bisa bersedekah. Itu yang kemudian mereka ingin sebutkan, ya, kenapa kemudian mereka mengatakan orang-orang yang kaya sudah pergi dengan membawa pahala-pahala. Qala as-salisatu anna kulla qawlin yuqarribu ila Allah ta'ala fa huwa shadaqah, bahwasanya setiap perkataan yang mendekatkan diri seseorang itu kepada Allah, nah, maka itu termasuk shadaqah, terhitung sebagai sedekah, perkataan apapun itu. Jadi dikiaskan kepada perkara-perkara yang lain, perkataan-perkataan yang lainnya, semua perkataan yang kemudian merupakan taqarrub, pendekatan diri kepada Allah, maka ini adalah sedekah. Qala kat tasbih wa tahmid wa takbir wa tahlil, seperti tasbih dan tahmid serta takbir dan tahlil. Qala wal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar fa kulluhu shadaqah, dan memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar, ini semuanya adalah sedekah. Nah, kemudian qala, ini sepertinya faedah selanjutnya, bukan termasuk faedah yang ketiga ini ya, yang punya bukunya, maka ini apa, bukan termasuk bagian dari faedah ketiga, namun ini sebetulnya adalah faedah selanjutnya. Qala at-targhibu fil iktari min hadhihi al-adhkar, di dalamnya terdapat hasungan untuk memperbanyak penyebutan, pengamalan dari zikir-zikir ini, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, diperbanyak. Qala li'anna kulla kalimatin minhu tu'tabaru shadaqatan tuqarribul mar'a ila Allah 'azza wa jalla, karena setiap kalimat dari kalimat-kalimat tersebut dianggap sebagai sedekah yang kemudian dapat mendekatkan seseorang kepada Allah 'azza wa jalla. Nah. Qala anna al-iktifa' bil halal 'anil haram yaj'alul halal qurbatan wa shadaqatan, bahwasanya mencukupkan diri dengan perkara yang halal dari perkara yang haram, melakukan yang halal karena niat ini mencukupkan diri dari perkara yang halal dari perkara yang haram, supaya tidak terjatuh kepada perkara yang haram. Apabila dengan niat ini, ya ja'alul halal qurbatan wa shadaqatan, menjadikan perkara yang halal tadi apabila dikerjakan sebagai kurbah, taqarrub, ibadah kepada Allah, dan juga sebagai sedekah. Ya, kalau ada niatnya yang seperti ini, nah, dalam perkara apapun, yang di sini disebutkan dalam perkara mendatangi istri, adapun dalam perkara-perkara yang lainnya, itu pun, nah, apabila kita meniatkan dengannya untuk terhindar dari perkara-perkara yang haram, maka ini pun juga insya Allah termasuk sebagai atau dihitung sebagai sedekah, terhitung sebagai sedekah. Misalnya meninggalkan ma'isyah, pekerjaan, penghidupan yang kemudian haram. Nah, atau kemudian dari awalnya tidak pernah mengerjakan pekerjaan yang haram, mengerjakan pekerjaan yang halal, ya, agar terhindar dari pekerjaan yang haram, penghasilan yang haram, semacam riba, semacam merampok, mencuri, memalak dan lain sebagainya, dia melakukan kerjaan-kerjaan yang halal supaya dia terhindar dari tadi kezaliman-kezaliman tadi. Maka ini apabila dia meniatkan dengannya hal tersebut, dia mendapatkan sesuatu atau mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dengan niat tersebut apa yang dia lakukan terhitung sebagai sedekah. Qala liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi budaya hadikum sadaqah, dan pada kemaluan dari salah seorang kalian ada sedekah. Qala jawazul istithna istithbati fil khabari walau kana sadiran min sadiqin, bolehnya kemudian mempertegas suatu kabar, menanyakan kembali untuk mempertegas dan memperkuat suatu kabar walaupun kabar tersebut memang datang dari orang yang jujur. Nah, datang dari orang yang jujur. Datang suatu seorang yang jujur kemudian mengkabarkan tentang suatu perkara, suatu berita yang mengejutkan, mengagetkan. Kemudian kita ingin lebih mempertegas lagi. Bertanya kepada dia, benarkah terjadi yang seperti itu? Kapan terjadinya? Bagaimana terjadinya? Ya. Atau kemudian menanyakan kepada orang yang lain untuk lebih mempertegas perkataan tersebut dan berita tersebut, ini boleh. Walaupun orang yang tadi datang kepada kita, kita tahu bahwasanya dia adalah orang yang jujur, tidak berbohong. Namun untuk mempertegas suatu kabar berita, walaupun datangnya dari orang yang jujur, ini boleh. Qala liqaulihim, berdasarkan pertanyaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi sudah kita sebutkan, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun, apakah kemudian salah seorang dari kita itu mendatangi syahwatnya kemudian dia mendapatkan pahala darinya? Ya. Ini mempertanyakan berita Rasulullah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang jujur, namun ingin mempertanyakan tadi bukan ingin meragukan, bukan karena meragukan tadi apa? Ingin mempertegas berita yang sudah didengar tadi. Qala, pada terakhir, husnul ta'limir rasuli sallallahu alaihi wasallam, bagusnya cara pengajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, bi'iradi kalamihi ala sabilil istifham, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadirkan perkataannya, memulai perkataannya dengan suatu pertanyaan, ya. Menghadirkan perkataan dan kemudian ingin menjelaskan, namun dengan cara bertanya terlebih dahulu. Ini adalah cara yang bagus. Qala hatta yaftaha atau hatta yaqna'a al-mukhatabu bidzalika, sehingga orang yang diajak bicara merasa puas dengan apa yang disampaikan tadi. Qala wa yatma'innu qalbuhu, dan hatinya merasa tenang. Nah, dengan apa yang sudah disampaikan. Qala wa min hadza qawluhu alaihi salatu wassalam hina su'ila an bai'ir rutab bit-tamri, dan yang termasuk contoh dalam perkara ini, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertanya terlebih dahulu untuk kemudian menyampaikan sesuatu supaya orang yang diajak berbicara itu puas dan tenang hatinya, bahwasanya oh iya memang betul yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Yang termasuk contoh yang lain dalam perkara ini adalah ketika ditanya tentang jual beli rutab dengan tamar, rutab kurma yang muda dengan tamar kurma yang tua. Nah, ketika ditanya tentang jual beli itu apakah kemudian boleh yang seperti ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mempertanyakan ayan kusu idza jaffa, bukankah rutab itu apabila sudah kering maka dia akan berkurang apanya? Beratnya. Ya, awalnya dibandingkan dengan tamar kurma yang sudah tua, yang sudah kering. 1 kilo, 1 kilo. Ya. Tapi rutab itu ketika sudah mengering, kalau ini awalnya 1 kilo, bukan 1 kilo lagi, ya, karena sudah mengering ketika sudah menjadi tamar, bukan 1 kilo, bukan 1 kilo lagi. Nah, kurang dari 1 kilo. Nah, maka qalu na'am, maka mereka pun berkata, "Iya, wahai Rasulullah, berkurang apabila sudah kering." Yang namanya rutab tadi timbangannya berkurang. Nah, qala fanaha an zalik, maka tidak boleh atau melarang dari perkara tersebut. Enggak boleh kemudian menjual kurma yang kering ditukar dengan kurma yang masih basah, nah, dengan timbangan yang sama, maka ini tidak boleh. Allah alam, ini harus dilihat lagi pembahasan fiqihnya. Namun ini yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala di sini. Maka kita sudah menyelesaikan pembahasan dari hadis yang ke-25. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan hadis yang ke-26 pada kesempatan yang akan datang. Allahu a'lam bissawab, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.